Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Pada kajian yang sebelumnya telah kita lakukan murajaah, artinya pengulangan kembali sebelum kita memasuki kepada bab baru yang berikutnya. Murajaah yang dilakukan adalah untuk mengingatkan kita kembali apa-apa yang sudah kita bahas, di mana kita telah selesaikan bab ke-27 tentang ta'zim hurumatil muslimin, pentingnya untuk menghormati, menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin, dan bagaimana hak-hak yang terkait dengan mereka. Demikian pula meletakkan kecintaan, kasih sayang, rahmat kepada mereka. Ayat-ayat yang telah diketemukakan oleh muallif rahimahullah sudah kita lalui, dan setelahnya 18 hadis, 7 diantaranya insyaallah ta'ala sudah kita lakukan murajaah pada kajian yang sebelumnya. Sebelum kita melangkah pada hadis ke-8 dan seterusnya, maka diharapkan dari yang hadir untuk salah satu bergantian membaca haditsnya dari hadits yang pertama sampai ke-7. Man yurid an yaqra al-hadits, naam, siapa yang ingin untuk membacakan haditsnya dimulai dari hadits yang pertama. Muttafaqun. Baik, ahsanta. Naam, berikutnya yang lain. Hadis yang kedua. Yang siap, yang berani segera tunjukkan dirinya dengan mengangkat tangannya untuk mempersingkat waktu karena kajian Maghrib dan Isya ini sangatlah singkat. Naam. Fadal Nurdin. Nah, mahsanta. Fadal, yang ketiga. 2 dari sayap sebelah kiri. Maka sayap sebagian dari yang kanan belum ada satupun. Nah, fadal. Muttafaqun. Baik, mahsanta. Berikutnya hadits ke-4. Nah, fadhal. Masalah. Taib, ahsanta. Wa ghairuh. Yang lainnya, yang kelima. Fadal. Naam, Mbak Iwan. Faqala. Baik, ahsanta. As-sadis, yang keenam, man ghairuh, siapa yang lainnya? Naam, baru lima. Fadal, Pak Aririn. Baik, ahsanta. As-sabi, yang ketujuh. Naam, fadal, Abudillah. Taib ahsanta wa ahsantum jami'an. Barakallahu fikum. Naam, semoga Allah jadikan apa yang kita lakukan membahas ilmu, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Naam, kita lanjutkan pada hadis yang ke-8. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. اتفق عليهم. Naam, kita baca bersama haditsnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal wa huwa yuhibbu أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. حديث melalui jalan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kana diartikan dengan apabila, yang mana kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah adalah bentuk keringanan dari kata inna. Inna maknanya dalam bahasa kita sesungguhnya. Maka kita dapatkan lafaz ini ingkana. Mungkin agak langka kita dapatkan lafaz seperti ini. Naam. Maka ingkana adalah bentuk ringan dari kata inna. Ingkana Rasulullah, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal. La yada'u dari kata yada'u artinya meninggalkan. La yada'ul amal, beliau apabila meninggalkan suatu amalan, naam, amalan yang baik. Wa huwa yuhibbu, sementara beliau, wa huwa di mana dia, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam, yuhibbu an ya'mala bih, pada hakikatnya beliau menginginkan untuk melakukannya, untuk mengamalkannya, amalan tadi. Karena memang amalan baik, tidak mungkin ditinggalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kondisi atau disebutkan dalam hadis ini, beliau tinggalkan karena suatu sebab. Sebabnya dilanjutkan pada hadis, khasyyata an ya'mala bihin nas. Adanya khasyah, kekhawatiran, adanya kekhawatiran an ya'mala bihin nas, di mana manusia, maksudnya para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in, melakukannya, ikut melakukannya. Sehingga dengan ikut melakukannya tadi, fayufradu alaihim, teranggap menurut para sahabat menjadi sesuatu yang yufrad, yufradu alaihim, sesuatu yang menjadi kewajiban. Yang padahal amalan itu tergolong sunnah mestinya. Nah, pandangannya ke depan semua. Nah, dikhawatirkan menjadi suatu kewajiban. Nah, sehingga kalau itu teranggap secara tidak langsung perkara yang wajib, maka lambat laun akhirnya memberatkan. Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai contoh apa yang sudah kita bahas adalah tentang salat tarawih. Salat tarawih hukumnya adalah sunnah. Yang pada awalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada malam pertama beliau salat tarawih sendiri. Hari kedua malam besoknya kemudian diikuti oleh beberapa sahabat. Besoknya lagi hari ketiga, bukan tambah sedikit, bukan tetap jumlahnya, tambah banyak lagi. Akhirnya kok begini, kata Rasul, dilihat khawatir padahal ini amalan sunnah. Nah, sehingga pada malam keempatnya beliau tidak muncul di masjid, khawatir yang ikut dari para sahabat tambah banyak lagi. Yang padahal itu amalan sunnah, khawatirnya bergeser sebagai amalan yang diyakini wajib. Nah, sehingga ini bentuk kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam pembahasan kita adalah menjunjung tinggi kehormatan kaum muslimin dan hak, baik penjelasan tentang hak mereka dan juga kasih sayang terhadap mereka. Ada amalan yang sifatnya diwajibkan yang harus mau tidak mau harus dilakukan dan tidak bisa ditawar, ada amalan yang sifatnya sunnah yang mana jika dia memungkinkan untuk melakukannya maka baik baginya, dan jika tidak maka tidak ada beban dosa baginya. Sebagai contoh tadi, naam, amalan salat qiyamul lail atau yang disebut pada waktu Ramadan dengan tarawih. Contoh lain bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah terlambat dari salat Isya, sehingga beliau lakukan salat Isya itu setelah lewat pertengahan malam yang pertama. 6. Artinya kalau dalam waktu setelah Isya sampai subuh itu 9 jam, maka pertengahan malam yang pertama itu adalah 3 jam yang pertama setelah Isya. Beliau lakukan dan beliau katakan ini adalah waktunya dan justru ini adalah waktu yang baik jika memang tidak memberatkan atas kalian. 6. Ini contoh yang kedua. Sudah berlangsung penjelasannya insyaallah taala, mudah-mudahan kita masih ingat. Contoh yang ketiga adalah tentang 6. Puasa wisol, yang mana kita akan dapati pada hadis berikutnya setelah ini tentang masalah puasa wisol, yang itu adalah puasa yang terus berturut-turut. 6. Dilakukan puasa yang berlanjut siang dan malam tanpa berbuka. Dan ini kekhususan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak dibebankan kepada umatnya. Maka kaitannya dengan hadis tadi, apa dengan bab, apakah ada korelasinya, hubungannya? 6. Telah terjawab tadi bahwa bentuk kasih sayang beliau kepada umatnya, kaum muslimin. Berikutnya hadis ke-9. Langsung saja saya baca kemudian antum mengikutinya. Wa anha radhiyallahu anha. Anha maksudnya darinya. Darinya mengikuti kepada yang meriwayatkan sebelumnya, yakni Aisyah. InsyaAllah bisa difahami. Qalat, nahahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil wisali rahmatan lahum, faqalu innaka tuwasil. Qala inni lastu kahayatikum, inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini. Muttafaqun alaihi. Kembali Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan riwayatnya lagi dari suami beliau Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahahumun nabi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam nahahum, naha maknanya melarang. Naam, nahahum beliau larang mereka, maksudnya para sahabat, anil wisal, untuk melakukan puasa yang namanya wisal. Dari kata wasala, wasala itu bersambung, berlanjut, puasa terus menerus tanpa berbuka. Beliau larang itu dengan alasan rahmatan lahum, kasih sayang, kesian kepada mereka. Tidak mampu mereka untuk jalani sebagaimana puasanya beliau. Nah, karena beliau larang, faqalu, kemudian mereka tanya, innaka tuwasil, kenapa engkau sendiri ya Rasul lakukan puasa wisal, sedangkan engkau larang kami untuk mengikuti apa yang kau lakukan. Nah, innaka tuwasil, kenapa engkau sendiri lakukan puasa itu kalau memang itu terlarang. Qala inni lastu kahayatikum, sungguh aku ini bukan seperti kalian, kondisinya berbeda. Inni abitu, aku ini bermalam, aku ini tidur. Yut'imuni rabbi, tapi aku diberi makan oleh Allah. Wa yasqini, dan juga diberi minum. Naam. Artinya disebutkan setelah hadis ini, diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana dijelaskan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan ibadah. Ibadah di waktu malam salat tahajud. Kemudian bila berkhalwat, melakukan pendekatan diri, menyendiri untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berzikir, beliau baca Al-Quran, dan lain sebagainya, yang semua tadi menjadikannya tidak membutuhkan makan dan minum. Artinya kata beliau, apabila seseorang disibukkan dengan suatu kesibukan, maka terkadang sampai-sampai lupa makan dan sampai lupa minum. Bukankah demikian? Sedang asyik kerja ini itu, sibuk pokoknya, sampai lupa makan, lupa minum. Terjadi apa tidak? Banyak sekali. Nah, maka dimaksudkan bahwa inna abitu yut'imuni rabbi wa yasqini, sesungguhnya Rabbku ini memberikan makan dan minum kepadaku, maka kalian janganlah meniru seperti aku yang aku perbuat. Ini hanya kekhususan bagiku. Ada beberapa kekhususan untuk beliau yang tidak dibolehkan dilakukan oleh umatnya. Contoh lain adalah menikah lebih dari 4. Itu kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang menafsirkan bahwa diberikan makan dan minum di jannah, maka kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah adalah suatu anggapan yang mana anggapan itu tidaklah benar kata beliau. Diberikan makan dan minum tadi di jannah, anggapan tadi tidaklah demikian, melainkan sebagaimana yang beliau jelaskan tadi. Kaitannya hadis ini dengan bab terjawab, bahkan tertulis dari hadis rahmatan lahum, karena kasih sayang kepada beliau, kalau sampai mereka lakukan akan memberatkan dan melemahkan untuk mereka. Naam, hadis yang ketiga, hadis yang ke-10. Wa an Nabi Qatadah, yang tidak bawa kitabnya ya cukup menirukan saja. Naam, cukup menirukan, sudah untung-untungan alhamdulillah. Diharapkan kalau bisa punya kitabnya. Seperti ini adalah kitab Riyadhus Shalihin yang bahasa Arab, yang matannya satu jilid saja. Nah, maka dengan ini bisa antum buka bab-bab lain sampai selesai. Riyadhus Shalihin hanya satu jilid seperti ini. Tapi kalau sudah dalam bentuk syarah, maka terdiri dari sekian jilid. Syarahnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah setidaknya ada 4 jilid dan sudah diterjemahkan. Nah, perlunya Riyadhus Shalihin dalam bentuk matan apabila kita perlukan kepada bab-bab yang lain yang kita mungkin meloncat atau perlu lihat bagian tengah, bagian terakhir dan sebagainya, maka tinggal buka saja. Tapi kalau memiliki matan, maka ketika kita tidak bawa jilid matannya tadi, maka tidak bisa langsung kita lihat di waktu ta'lim. Maka tentunya padanya keistimewaan masing-masing, matan ringkas, karena memang itu adalah redaksinya demikian, sementara syarah padanya penjelasan yang mana perlu penjabaran, juga sama-sama perlu dan sangat penting juga. 6. Sehingga supaya dibawa ketika ta'lim. 6. Itulah himbauan dan harapan selalu untuk kita membiasakan. 6. Membiasakan memegang kitab. 6. Baik ikhwan maupun akhwat. 6. Diupayakan. Setidaknya bisa kita letakkan di maktabah kita, perpustakaan kita di rumah, pribadi kita punya kitab ini, kita punya kitab ini, nyicil punya kitab ini, punya waktu kita buka-buka kitab yang kita sudah miliki. Kalau kita mati, yang baca nanti mudah-mudahan putra dan putri kita. 6. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, atau sampai tidak ada hasrat untuk memiliki kitab, maka dikhawatirkan kecil semangatnya terhadap ilmu. Nah, oleh karenanya berupaya untuk kita cinta ilmu melalui kita berusaha memiliki kitab dan juga diupayakan untuk dibawa ketika dars, ketika kajian, ketika ta'lim. Nah, itu sebagai nasihat yang selalu diingatkan. Kembali kepada hadis ke-10. 6. An-Nabi Qatadah Al-Harith Ibni Rib'i radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية an ashuqqa ala ummihi. Rawahul Bukhari rahimahullah. Dari sahabat Al-Harith ibn Rib'i, kunyahnya Abu Qatadah radhiyallahu anhu, menyatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, inni la aqumu, di mana aku ketika berdiri, ila salat, berdiri atau sedang sholat, wa uridu an utawwila fiha, yang mana tadinya aku hendak memperpanjang fiha padanya. Nya tadi kembali kepada kata salat. Tadinya aku, kata beliau, ingin memanjangkan salatku, sudah beliau niatkan. Fa asma'a buka as-sabi, tiba-tiba dikejutkan dengan buka yakni tangisan, as-sabi anak kecil. Tiba-tiba terdengar suara tangisan anak kecil, menunjukkan bahwa orang sholat itu bisa dengar, bukan berarti tidak khusyuk, tidak dengar apa-apa. Dengar suara ini kemudian tidak dengar, dengar suara itu tidak dengar, maka perlu dipertanyakan. Nah, tetapi khusyuk mendengar, tapi segera kembali ke konsentrasi kepada sholat. Dikejutkan dengan tangisan anak-anak, kata beliau, fa'atajawwazu fi salati, maka aku segerakan, atajawwaz, aku segerakan, fi salati, salatku, karahiyata, nam, karena tidak ingin, an asyukka ala ummihi, untuk memberatkan ibunya. Ibunya salat, anaknya nangis, maka imam harus mengerti, hendaknya mempersingkat sholatnya supaya ibunya tadi tidak terganggu dengan tangisan anak yang tidak kunjung berhenti. Nah, disegerakannya tadi supaya ibu tadi bisa segera setelah salam mengurusi anaknya. Nah, ini bentuk apa? Bentuk rahmah, kasih sayang, perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam sampai masalah sholat yang tadinya seharusnya beliau panjangkan, kemudian beliau persingkat semata karena perhatian dan kasih sayang beliau kepada umatnya. Ada faedah dari sisi nahwu. 6. Karena tadi beberapa terulang, apabila datang kata setelah an, maka kata kerja tadi harokat terakhirnya tandanya fathah. Contoh, antum perhatikan, wa uridu an utawwila, bisa dilihat utawwila, asalnya utawwilu, tapi karena ada an jadilah utawwila. Sudah ketemu? Naam, itu satu. Yang kedua, masih dari hadis itu, di akhir hadis, an asyukka, asal tanya asyukku, tapi karena ada an asyukka, kofnya jadi fathah. Demikian pula hadis yang tadi pertama kita baca, hadis ke-8, hadis Aisyah, di akhir hadis, wa huwa yuhibbu an ya'mala bih, ya, sebelum kata khasyah, wa huwa yuhibbu an ya'mala bih, asal katanya ya'malu, tapi karena ada an jadilah ya'mala, lamnya fathah. Antum kasih tanda lamnya fathah, kasih tanda. Karena apa? Karena ada an, kasih isyarat. Kemudian hadis ke-10, uridu an utawwila, kenapa fathah utawwila? Karena ada an asyukka, kenapa fathah? Nah, begitu, dikasih tanda. Yang tidak bawa kitab ditandai di memorinya. Tidak apa-apa ya, disindir-sindir sedikit, jangan sakit hati ya. Jangan kemudian tersinggung, kemudian haji berikutnya tidak muncul. Apa ustadznya itu, terus-terusan nyindir-nyindir. Nah, jangan tersinggung, bukan untuk menyindir, tapi memang perlu disindir. Tapi sasarannya bukan 1-2 orang individu, tapi kok dilihat sana sini masih ada juga yang masih belum memegang kitabnya. Maka kitab itu perlu, menyimak itu perlu, karena kalau di awang-awang ya, di bayangan saja meraba, tulisannya kayak apa yang dibaca itu, kemudian artinya apa. Nah, bawa kitab pun masih untung, tapi masih rugi ketika dia tidak bawa alat tulisnya. Siapa tahu ada yang ditandai. Nah, sudah bawa alat tulis tapi tidak ditandai karena eman khawatir ada coret-coretannya, juga rugi. Nah, jadi tingkatannya beda-beda. Dari yang mulai hadir, alhamdulillah, walaupun tidak bawa kitab. Kemudian hadir, bawa kitab. Tapi kitabnya tidak disimak. Nah, sudah hadir, bawa kitab, disimak. Kemudian ada yang perlu catatan-catatan tidak ditandai juga. Nah, kata-kata demikian. Kalau ustaznya bicara seperti ini, jangan pandangannya ke sana kemari, jangan kemudian ngarah kepada yang enggak bawa kitab itu siapa. Jangan, ini sudah haknya ustaz untuk mengingatkan seperti itu. Jangan kemudian siapa yang enggak bawa kitab itu. Ya. Jangan diteni, jangan. Nanti kemudian yang tidak bawa akhirnya jadi apa, merasa tersudutkan. Jangan. Nah, itu sebagai nasihat untuk semuanya dan terutama diri saya pribadi. Kita lanjutkan hadits ke-11. An Jundub Ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatas subhi fahuwa fi dhimmatillah, fala yatlubannakumullah min dhimmatihi bi syai'in, fa innahu man yatlubhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم رحمه الله. رحمه الله itu doa. Kita baca namanya imam-imam Bukhari, Muslim, berjasa buat kita. Maka mbok yang ngerti yo. Nah, doakan orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Kebaikannya bukan harta, ilmu. Bukan satu, dua, ribuan. Maka kita doakan seperti itu. Rahimahullah. Nah, dari sahabat Jundub Ibni Abdullah. Sahabat ini kunyahnya Abu Dzar. Ini faedah. Bisa antum tulis. Namanya adalah Jundub bin Abdullah. Mau dilengkapi lagi bin Junadah. Mau dilengkapi lagi bin Sufyan Al-Ghifari. Nulisnya agak cepat. Jundub ibni Abdullah ibni Junadah Ibni Sufyan Al-Ghifari. Naam. Beliau wafat tahun 31 Hijriah. Ada yang menyatakan tahun 32 Hijriah. Beliau tidak sempat ikut perang Badar. Beliau wafat pada masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau punya 281 hadis. Naam, punya berapa? 281 haditsan. Punya 281 hadis. Maksudnya bagaimana? Yang beliau riwayatkan dari Rasulullah SAW sebanyak itu. Maka beda-beda sahabat satu dengan yang lainnya. Nah, contoh lain misalkan Mu'adz bin Jabal. Sahabat dari kalangan ulama fikihnya, di kalangan sahabat yang paling mengerti tentang masalah hukum halal dan haram, Mu'adz bin Jabal yang diutus oleh Rasulullah SAW dakwah tauhid ke negeri Yaman, itu meriwayatkan hadis sebanyak 157 atau 158 hadis. Lah kalau lebih sedikit, ya tentu beda-beda. Nah, mau lebih banyak lagi atau paling banyak, Abu Hurairah ribuan hadis dari Rasulullah SAW. Maka dari situ dikatakan oleh para ulama, sahabat Abu Hurairah paling banyak dari kalangan sahabat meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW secara mutlak. Maka di antara para sahabat pun beda-beda berapa banyaknya hadis meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini jundub. Kenapa ini tadi perlu disebutkan beberapa tentang beliau? Karena supaya kita tidak asing dengan nama beliau, Jundub bin Abdullah. Nah, sebanyak berapa hadis? 281 hadis. Berkata Jundub radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man shalla shalatash subhi, siapa yang salat subuh. Nah, siapa yang salat subuh, tidak disebutkan apakah berjamaah atau tidak, tapi yang tampak adalah berjamaah. Siapa yang salat subuh dengan berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka berarti dia berada dhimmatillah, pada jaminan Allah. Pada jaminan Allah. Naam. Fala yatlubannakumullah. Maka oleh karena itu jangan sampai Allah meminta jaminan kepada kalian, min dhimmatihi, dari janjinya tadi, bisyai'in, sedikitpun. Jangan sampai kalau Allah subhanahu wa ta'ala menuntut kalian jaminannya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah tuntut jaminan kepada kalian, kalian tidak akan mampu. Nah, maksudnya bagaimana? Adalah bahwa seakan-akan orang yang sedang sholat subuh atau yang sholat subuh, dia berjanji kepada Allah tidak mencelakai saudaranya, tidak menyakiti, mengganggu saudaranya. Kaitannya di sini bahwa kenapa bab ini dimasukkan pada bab menghormati kehormatan kaum muslimin dan sebagainya, adalah kalau seseorang sudah sholat subuh, maka seakan-akan dia berjanji kepada Allah untuk tidak mencelakai saudaranya. Fa'innahu man yatlubhu, maka jika Allah menuntutnya, min dhimmatihi bisyai, dari janjinya, dari jaminannya sedikit pun saja, yudrikhu, akan Allah kenakan kepadanya. Thumma yakubbuhu ala wajhihi finnar, kemudian Allah akan jerumuskan dia ke dalam api jahannam. Wal'iyadu billah. Ini bahayanya untuk mencelakai saudaranya kaum muslimin. Nam, yakubbuhu ala wajhihi fi nari jahannam. Korelasi hadis ini sangatlah jelas bagaimana tadi telah disebutkan. Faedah nahwu ala wajhihi. Apabila datang setelah ala, maka kata sesudahnya adalah kasrah. Wajhi, haknya kasrah. Wajhihi, pada wajahnya. Kemudian setelah fi juga, maka padanya kasrah. Fi nari, bukan fi naru atau fi naro. Nah, maka setelah fi pun datang kata sesudahnya adalah kasrah. Nah, nampaknya 4 hadis yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. 7 sebelumnya, 4 sekarang, maka sudah 11. Masih ada 6, masih ada sekitar 7 hadis. insyaallah taala kita akan lanjutkan pada kajian mendatang. Dan sebelum memasuki waktu isya, ada sesuatu yang perlu disampaikan. Yang disampaikan adalah terkait dengan kabar gembira, alhamdulillah, terkait dengan majalah Asy-Syari'ah edisi yang baru, yakni ke-111, ada yang berinfak untuk dibagi-bagikan secara gratis kepada antum, tentunya untuk sementara jumlah terbatas. Yang sebelumnya pernah gratis pada beberapa edisi kemudian terhenti, yang telah infak salah seorang ikhwan yang lainnya, kemudian sekarang dilanjutkan oleh ikhwan lainnya, nam yang tergugah hatinya untuk menginfakkan hartanya, mudah-mudahan ini bagian dari fisabilillah. Kenapa antum lakukan ini? Ketika ditanya, dia menjawab, alhamdulillah Allah tambahkan rezeki kepada saya, Allah luaskan rezeki kepada saya. Sisi lain, mumpung saya masih berada di Bali, saya ingin ikut serta dalam andil dakwah melalui majalah seperti ini. Mudah-mudahan memberikan motivasi kepada lainnya. Maka yang terbawa sekarang jumlahnya terbatas. Yang sudah mendapatkan bagian pada kajian di Masjid Al-Ghuraba pada Ahad, yang kajian yang Ahad, maka untuk sekarang tentunya untuk yang lainnya. Dan diperhatikan bahwa masing-masing satu, artinya masing-masing kakak. Nah, diharapkan untuk lebih merata. Bagian akhwat yang belum bersuami, kalau sudah punya suami, suaminya sudah dapat, ya berarti ummahatnya sudah cukup. Nah, maka bagian ummahat, tolong dicatat mereka yang nantinya belum dapat, yang belum bersuami. Nah, karena pada kajian ahad mereka tidak bisa hadir. Nah, itulah yang bisa disampaikan, maka bisa dibagikan sesuai dengan jumlah yang ada. Nah, itulah yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.